Jadi kita sekarang ketika belajar kitab-kitab suci seperti ini, perlu tahu filosofi atau sebab mengapa kok dalam kitab-kitab suci lebih didahulukan ibadat daripada suci muamalat seperti buyu, ijarah, sewa menyewa, jual beli sewa menyewa, kemudian tentang ghosab dan semacamnya. Kenapa? Ihtimaman bil umuri diniyah duna dunyawiyah. Yaitu beristimam, mementingkan dengan perkara-perkara keagamaan dibandingkan perkara keduniaan. Sekarang kalau misalnya kita perhatikan, sebagian orang berdalih dengan kalimat kita harus balance antara dunia dan agama. Maksudnya din dan dunia kita tuh harus balance, setara gitu. Ya, jadi untuk mengkritisi para asatidzah. Asatidzah ini mereka belajar toh, mana dunianya, gak punya dunia, harus balance, harus tahu ilmu dunia dong, jangan tahu ilmu agama dong, gitu kan. Kan banyak yang kayak gitu protes terhadap orang-orang yang konsentrasi di ilmu agama. Tetapi kalau misalnya mau mempraktikkan kalimat itu, ya, itu malah yang berat itu bukan di ustad atau da'i-da'i, atau tulabul ilm, yang berat itu di para pekerja, ya seperti antum mungkin. Kalau mau, harus padan dong dunia dan agama, berarti, ketika antum misalnya kerjanya 8 jam, antum sehari 8 jam misalnya kan, atau 6 jam lah kerja, berarti sehari harus 6 jam. Ya ya, kuat gak masalahnya? Pasti gak mau orang kerja, apa itu kerja kita. Din malah justru harus lebih di alhamdulillah mesti tapi mencakup seluruh unsur tetap dan bisa tetap secara dasar asalnya. Dan kenapa kemudian kok taharah yang taharah dilakukan di annaha mithlu salat ibadat, taharah adalah dan sholat itu adalah kuncinya, penting oleh karena itu untuk adalah kepentingan itu sendiri, maka bukan karena saking penting as-suhur miftahul jannati as-salah wa miftahul salati as-suhur kun ya bisa pastikan ia buruk cepat salat adalah bersuci. Maka berarti setiap muslim untuk mengetahui dan memahami kitab thaharah. Oleh karena itu kita galakkan kembali nih hal-hal seperti ini. Alhamdulillah. Baik, kita menuju ke kitab al-akhir kembali. Qala al-musannif rahimahullah, al-kitabu mushtaqqun min al-kasbi. Al-kitab mushtaq terderivasikan, terambilkan dari kata kasb. Kasb. Ya, dari kata kasb. Apa makna kasb? وهو الضم والجمع itu kas adalah adzam wal jam' dhom itu kumpulan ya al jam' ya kumpulan yuqalu dikatakan ya contohnya dalam bahasa Arab kalau dikatakan takattaba banu fulan yaitu takattaba banu fulan takattaba di sini artinya ijtama'a banu fulan itu bani fulan ya anak-anaknya fulan

حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه واسمه واسم أبي هريرة نمجه عبد الرحمن على الأصح itu namanya Abu Rahman bin Safar al-Asah itu berdasarkan atas pandangan yang lebih sahih karena ada beragam pendapat ulama mengenai namanya Abu Hurairah ini asli namanya siapa sih kan? Tapi kita kenalnya Abu Hurairahnya aja ya tapi nggak kenal nama aslinya. Qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi salati bila ayat asfir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalah ketika bertakbir di salat ya baik bertakbir di sini maksudnya adalah takbiratul ihram ya takbiratul ihram itu awal-awal salat jadi enggak di semua takbir ya karena dalam salat itu banyak takbir kan ya takbir semua isinya kecuali salam sama setelah i'tidal atau setelah ruku menuju i'tidal sami Allahu liman hamidah. Kalau misalnya semua takbir, itu sulit nih jadinya. Nah, Rasulullah ketika takbir di sholat, sakata hunayatan qabla ayyakra. Sakata artinya? Diam. Hunayatan syetek. Diam sejenak. Sebentar. Diam sebentar qabla an yakra. Sebelum beliau yakra. Sebelum dia membaca. Di sini maksudnya membaca apa? Membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Maksudnya kan di sini sholat jahriyah. Sholat jahriyah. Mungkin maghrib, mungkin isya, mungkin subuh. Sholat jahriyah. Faqultu, maka aku, siapa di sini aku? Abu Hurairah. Abu Hurairah. Berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma taqul, apa yang kamu katakan ya Rasulullah? Apa yang kamu baca? Kok kelihatannya kok diam sebelum membaca Al-Fatihah? Qala, aqul, اللهم بيني وبيني كما بعثت بين المشرق والمغرب فبركة بجيني وهي عبد الرحمن وهي أبو هريرة يا الله اللهم يا الله باعد إلي فعل أمر باعد أرني جاوكر له بيني أنترى سيا وبين خطاياي كان أنت فالسالحان سيا khataya ini aslinya dari khataya ini jamak dari apa khati'ah ya jamak dari khati'ah jamak dari khati'ah nah ya di akhirnya itu kepemilikan yaitu ana ini kesalahan saya berarti Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya yaitu ya Allah jauhkanlah antara saya dan antara kesalahan-kesalahan saya. Kama ba'atsa bainal masyriq wal maghrib. Kama artinya sebagaimana ba'atsa engkau telah menjauhkan bainal masyriq wal maghrib. Antara masyriq dan maghrib. Masyriq itu mana maksud? Timur dan barat. Masya Allah. Dijauhkan antara timur dan barat itu sejauh-jauhnya berarti. Udah enggak kelihatan lagi kan timur dan barat. Kalau antum ada di barat, ya antum nggak bisa melihat timur, ujung dan ujung kan. Nah kita minta dijauhkan itu. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ya Allah naqqini. Naqqi fi'l amr. Baik kata naqqa yunqqa nuqqiya. Nuqqiya. Nuqiyah berarti artinya membersihkan. Nah, saya. Bersihkanlah saya. Min khotoyaya. Dari kesalahan-kesalahan saya. Kama yunaqqas tawbul abiyadu minad danas. Sebagaimana? Yunaqqas tawbul abiyadu. Dibersihkan. Ya. Ju. Putih. Putih dari adenas atau orang ini mana dibersihkan baju putih dari Allahumma ighfirni min khatayaya bima'is salji wal barad ya Allah

محرم. زي بدر كي هذا هو الصحيح في الروضة وهذا هو الصحيح في الروضة والمحرر ونص عليه الشافعي. فقوله عن القيود خرج به مثل قوله تعالى مثل قوله تعالى من ماء مهين من ماء دافع من ماء دافع. وقوله الإضافة اللازمة خرج به مثل ماء الورد ونحوه. واحترز بالإضافة اللازمة عن الإضافة غير اللازمة كماء النهر ونحوه، فإنه لا تخرجه هذه الإضافة الإضافة عن كونه يرفع الحدث ويزيل النجس لبقاء الإطلاق عليه. وقيل الماء المطلق هو الباقي على وصف خلقته، وقيل ما يسمى ماء وسمي مطلقا لأن الماء إذا أطلق انصرف إليه. وهذا ما ذكره ابن الصلاح وطبعه النووي عليه في شرح المهذب. بسم الله رب العالمين. قال المصنف قال أبو شجاع ثم المياه على أربعة أقسام. kemudian المياه air itu على أربعة أقسام terbagi menjadi empat macam. طاهر مطهر غير مكروه. طاهر suci مطهر mensucikan غير مكروه. وهو الماء المطلق. Dia adalah air mutlak. Sebelumnya kita perlu tahu bahwasanya dalam fikih Syafi'i air terbagi menjadi arba'at aqsam. Sebagai sini tahirun mutahhirun ghair makruh. Kan digunakan untuk mati. Yang kedua tahirun mutahhirun namun dia makruh. Suci yang bisa menyucikan namun dia makruh untuk digunakan. Kemudian yang ketiga, tahirun ghairu mutahhirin. Dia tahir suci namun tidak bisa mensucikan. Seperti air teh, air kembang, ya, air kopi, suci tapi enggak bisa antum buat mandi junub. Ya. Kemudian yang terakhir ma halat fihi an-najis. Itu bisa juga al-ma an-najis, yaitu air yang najis. Dan kita akan mempelajari dulu ma'ul mutlaq. Al-ma'ul mutlaq, air yang tahirun, mutahhirun, ghair makruh dalam istilah syafi'i. Tapi ma'ul mutlaq itu istilah yang umum di seluruh fikih mazhab yang lain juga ada ma'ul mutlaq. Ya. Masyur. Tetapi ma'ul yang tahirun, mutahhirun, ghair makruh itu mazhab syafi'i itu adalah istilah yang sangat masyur di mazhab syafi'i. Adapun di mazhab lain enggak begitu. Artinya mazhab Syafi'i sangat dikenal tahirun mutahhirun ghairu makruh. Bagaimana juga tahirun mutahhirun makruh. Ini tahirun mutahhirun ghairu makruh yaitu dia air yang suci dan dia mutahhir mensucikan namun ghairu makruh. Namun syukurnya tidak dimakruhkan untuk menggunakannya. Berarti ada tambahan hukum ya. Ghair makruh. Wa huwa dan yang dimaksud tahirun mutahhirun ghair makruh adalah al-ma' al-mutlaq, yaitu air mutlaq. Sekarang apa itu air mutlaq? Namun sebelumnya dikatakan oleh Al-Hisni rahimahullah dalam Kifayatul Akhyar al-ma'u alladhi yarfa'u al-hadatha wa yuzilu an-najasa huwa al-ma'u al-mutlaq. Air yang yarfa'u al-hadath, mengangkat status hadas